membuatmu menangis lagi. Ku membuatmu bersedih lagi. Dan itu bukan pertama kali. Dan itu bukan pertama kali. Ku membuatmu merasa bersalah saat engkau meminta diriku untuk hadir menemani kamu di saat kau merindukan aku. Maafkanlah aku yang telah membuatmu menangis lagi malam ini. Maafkanlah aku yang tak bisa hadir menemani hari-harimu. Berjanji pada dirimu, kita pastikan bertemu lagi. Tapi percayalah kepadaku, jangan kau teteskan air matamu. Maafkanlah aku yang telah membuatmu menangis lagi malam ini. Maafkanlah aku yang tak bisa hadir menemani hari-harimu. Maafkanlah aku yang telah membuatmu menangis lagi malam ini. Maaf. Hari-harimu, hari-harimu.